menjelang pelukan malam, tulis sebuah syair untuk perawat. Syair indah penyampai salam sebagai lambang pernyataan betapa aku cinta padamu. Asmara, namamu terukir dalam jiwa, senyummu menawan hati sungguh mempesona. Walau tanpa polesan muka, wajahmu mengundang selera, membuat aku cinta. Oh asmara, terimalah salam sayang untukmu seorang. Asmara, syair untukmu perawan. Syair indah penyampai salam sebagai lambang pernyataan betapa aku cinta padamu. Asmara, syair untukmu perawan. Syair indah penyampai salam sebagai lambang pernyataan betapa